Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني رحمني ورحمكم الله, kita sampai kepada pembahasan yang ke-69 dan juga yang ke-70 dari perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelisihi mereka dan Islam datang juga untuk menyelisihi mereka. Nah, qala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu at-tasi'atu wa sittuna wa sab'un. Pembahasan yang ke-69 dan juga ke-70, ziyadatuhum fil ibadati ala ma syara'ahu Allah wa naqsuhum minha. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah biasa menambah-nambah di dalam ibadah mereka yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, dan juga mereka mengurang-ngurangi ibadah yang mereka lakukan padahal itu telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, az-ziyadatu fil ibadati kafi'lihim yawma asyura' wa naqsuhum minha ka tarkil wuqufi bi arafah. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah biasa melakukan penambahan di dalam ibadah mereka seperti perbuatan mereka di hari Asyura, di tanggal 10 bulan Muharram. Bersamaan dengan begitu, mereka juga biasa mengurang-urangi ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti meninggalkan wukuf di padang Arafah. Mereka tidak mau wukuf di padang Arafah. Berkata Al-Syeikh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala wara'ah, أما زيادتهم في العبادة فكما يفعلون في يوم العاشوراء. Adapun penambahan mereka orang-orang ahlul jahiliyah di dalam ibadah adalah sebagaimana yang mereka lakukan di hari Asyura. Wa huwa al-yawm ashir min syahrillahil muharram. Yawm Asyura itu adalah hari atau tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Bulan Al-Muharram, tanggal 10 dinamakan hari Ashura. Wa hadzal yawm hadatsa fihi hadatsun 'azimun. Pada hari itu, tanggal 10 bulan Al-Muharram, telah terjadi peristiwa di dalamnya, sebuah peristiwa yang sangat agung. Wahuwa, yaitu igraku Fir'auna wa qawmahu. Igraku Fir'aun wa qawmihi. Nah, tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya di tanggal 10 bulan Al-Muharram. Tenggelamnya, Allah menenggelamkan Fir'aun beserta dengan bala tentaranya. Wa in ja'u Musa alaihi salam wa qaumihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihi salam dan juga kaumnya. Peristiwa yang sangat agung. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Dengan membelah lautan hingga nampak daratan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan juga kaumnya setelah melewati laut yang dibelah tadi. Nah, begitu mereka sampai di daratan, sudah menyeberangi lautan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali air laut yang asalnya terbelah, hingga kemudian menenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersama dengan Fir'aun. Baru setelah itu, tatkala Fir'aun sudah mau tenggelam, dia mengatakan, aku beriman dengan Rabbnya Musa. Maka yang demikian tidak bermanfaat sedikit pun keimanan dalam kondisi yang seperti itu. Nah, tidak bermanfaat sedikit pun. Fahuwa yawmun intasara fihi al-haqqu 'ala al-batil. Dan dia adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan al-haq atas kebatilan. Allah menangkan. Wasamahu Musa alaihi salatu wassalam. Maka Musa alaihi salatu wassalam, beliau berpuasa pada hari tersebut, yakni setiap hari atau setiap tanggal 10 di bulan Al-Muharram, beliau berpuasa. Nah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan juga menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan al-haq atas al-batil. Syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabakiya siyamuhu masyru'an 'indal muslimin, dan puasanya itu tetap disyariatkan di sisi kaum muslimin. Nah, bahkan di awal sebelum turunnya kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, maka kewajiban berpuasa yang pertama puasa di bulan Ashura. Puasa Ashura, afan, di bulan Al-Muharram di tanggal 10. Nah, menunjukkan kedudukannya yang sangat penting puasa tersebut. Liannahu lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wajada al-yahuda yasumuna hadha al-yawma. Dikarenakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Fasa'alahum, maka beliau pun bertanya kepada mereka, orang-orang Yahudi, limadha yasumuna, mengapa kalian berpuasa? Nah, kenapa mereka itu berpuasa? Faqalu, maka mereka menjawab, innahu yawmun najallahu fihi Musa wa qawmahu. sesungguhnya ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pada hari tersebut Musa dan juga kaumnya. Wa ahlaka fihi fir'auna wa qaumahu, dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan juga kaumnya pada hari tersebut. Tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Wa shamahu Musa wa nahnu nasumuh. Maka Musa pun berpuasa dan kami, yakni orang-orang Yahudi, mengatakan maka kami pun juga berpuasa. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Naam. Kami yang lebih berhak untuk bersama dengan Musa alaihi salam dibanding kalian. Kalian wahai orang-orang Yahudi mengaku-ngaku mengikuti ajaran Musa alaihi salam, namun justru kalian menentang dan mengingkari ajarannya Musa alaihi salam. Nah, kalian menyembah patung anak sapi, bertentangan dengan apa yang didakwahkan oleh Musa alaihi salam. Kalian membunuh para nabi dari kalangan Bani Israel, ini juga bertentangan dengan dakwahnya Musa alaihissalam. Kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Nah, maka kami kaum muslimin yang lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Wa amara bi saumi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Mukhalafatan lil yahudi, sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Nah, sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan hasungan kepada umatnya untuk menyelisihi apa yang ada di atasnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara atau orang-orang Majusi. Tidak hanya dari sisi akidah. Nah, jelas beliau memerintahkan kepada umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menyelisihi orang-orang Yahudi, menyelisihi orang-orang Nasara, Majusi. Tidak hanya dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan muamalah pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekian hadis memerintahkan kepada kita untuk jujur dalam bermuamalah, untuk menerangkan secara terbuka tatkala kita bermuamalah berjual beli. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang biasa menipu, yang biasa melakukan kecurangan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan riswah dan menerima riswah, mensogok dan menerima sogokan. Mukhalafatan lil yahud, sebagai bentuk penyelisihan atas apa yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi. Nah, biasa melakukan suap menyuap. Dalam hal penampilan pun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung kepada kita agar menyelisihi orang-orang Yahudi. Naam. Khaliful yahud wan nasara qassus syawarib wa aful liha. Selisihlah orang-orang Yahudi. Naam. Selisihlah orang-orang Nasara pendekkanlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah janggut-janggut kalian dalam rangka menyelisihi mereka. Nah, dalam rangka menyelisihi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi mereka. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian itu seperti orang-orang musyrikin. Orang-orang Yahudi termasuk orang-orang musyrikin. Nah, yang mereka senantiasa berpecah belah di dalam agama mereka. Senantiasa berpecah belah. Masing-masing mengunggulkan apa yang ada pada diri mereka. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok itu membanggakan dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan ini diantara tujuan maqasid min syariatil Islam. Nah, diantara maksud dari syariat Islam akan berbeda, agar berbeda dengan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasar. Nah, dari sisi penampilannya, dari sisi cara ibadahnya. Nabi melarang kita beribadah dengan bertepuk tangan dalam rangka menyelisih mereka, orang-orang Nasara. Bahkan Nabi SAW melarang memanggil kaum muslimin mendatangi tempat ibadahnya dengan menggunakan fasilitas yang menyerupai mereka, yang meniru modelnya mereka. Orang Nasara menggunakan lonceng, orang Yahudi menggunakan trompet. Nabi melarang. Nah, dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu memanggil kaum muslimin menuju tempat ibadahnya mereka dengan menggunakan adzan. Lafaz adzan, bukan dengan menggunakan beduk, bukan juga dengan menggunakan kentongan. Tasyabuhan, sebagai bentuk penyerupaan kepada mereka, tidak. Nah, bukan demikian. Baik. Dan juga diantara kebiasaan orang-orang Yahudi yang sebagaimana kita ambil pada pertemuan kemarin, mereka orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran dengan berbagai macam bentuk alasan, dengan berbagai macam bentuk, nah, perkara-perkara yang pada intinya mereka memang menolak kebenaran. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kebenaran itu harus kita terima dari manapun datangnya, walaupun datang dari orang kafir sekalipun, ambil kebenaran. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qabulul Haq, menerima kebenaran, nam, dari mana saja. Menerima kebenaran dari mana saja. Nam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang Yahudi kepada beliau, antum tusyrikun, kata orang Yahudi tadi. Kalian ini orang-orang yang dakwahnya memerangi kesyirikan, mengatakan kami orang-orang Yahudi terjatuh ke dalam kesyirikan, tapi kalian terjatuh ke dalam kesyirikan. Orang Yahudi mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqulun, kalian mengatakan masyaallahu wa syaa Muhammad. Kalian mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Kesyirikan. Suf, perhatikan. Walam yungkiru nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tidak mengingkari. Nabi Muhammad tidak mengingkari. Nah, kamu orang kafir, perkataanmu enggak kami terima. Tidak. Kalau memang itu yang terjadi, kalau memang itu yang benar, nah, ambil. ini suri tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengingkari. Seketika pula beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu ma syaa Allah wahdah." Jangan kalian mengatakan ma syaa Allah wa syaa Muhammad, tetapi katakanlah ma syaa Allah. Naam. Semua atas dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran walaupun datang dari orang Yahudi. Naam. Ini penting menjadi prinsip kita semuanya, bahwasanya menerima kebenaran dari manapun datangnya. Kalau itu benar, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Tetapi jangan sampai keliru. Jangan mencari kebenaran kepada mereka. Bedakan. Kalau menerima kebenaran, na'am, kita ambil, kita terima. Tapi mencari kebenaran, jangan kepada mereka. Ahlul batil, ahlus syubhat. Nah, jangan. Mencari kebenaran itu kepada ahlul haq. Mencari kebenaran itu kepada ahlul haq, bukan kepada yang lainnya. Qala rahimallahu, qala habibullahu ta'ala, hadha huwa al-mashru'u fi yawmi 'Asyura. Inilah yang disyariatkan pada hari 'Asyura. Berpuasa di tanggal 10 dengan tanggal 9-nya atau tanggal 10 dengan tanggal 11-nya. Wa huwa asyam, yaitu berpuasa. Lakin ahlul jahiliyati yaziduna fihi 'ala siyam. Namun orang-orang ahlul jahiliyah mereka menambahkan di dalamnya. Naam, tidak sekedar berpuasa. Fal yahudu yaj'alunahu yawma 'idin yuzayyinuna fihi buyutahum. Orang-orang Yahudi menambahkan, mereka jadikan tanggal 10 bulan Al-Muharram itu sebagai hari Id, hari berkumpul, hari raya. Tanggal 10 Al-Muharram mereka jadikan sebagai hari raya. Mereka menghiasi rumah-rumah mereka. Wa yuzayyinuna fihi auladahum wa nisa'ahum, dan mereka menghiasi anak-anak mereka dan istri-istri mereka. وَيَعْتَبِرُونَهُ يَوْمَ عِيدٍ, dan mereka menganggap tanggal 10 Al-Muharram itu sebagai hari hari raya, hari besar. فَهُمْ زَادُوا فِيهِ عَلَى الْمَشْرُوعِ, maka mereka itu menambah-nambah dari apa yang telah disyariatkan sekedar berpuasa. فَزِيَادَةُ عَلَى سِيَامِ فِي يَوْمِ عَاشُرَى مِنْ دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ, maka menambah-nambah. Tidak sekedar berpuasa pada hari Asyura, itu termasuk agamanya orang-orang jahiliyah. Wakadzalika Rafidhah, demikian juga Rafidhah, Syiah, Rafidhah. Zadu fi hadzal yaumi wa'tabaruhu yawma huznin. Mereka orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah menambah pada hari ini. Mereka jadikan, mereka anggap tanggal 10 Al-Muharram sebagai hari berkabung, hari bersedih. Wa yawman yahatin wa nadbin, hari meratap. Hari untuk meratap. Li'annahu al-yawm alladhi kutila fihi al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Karena pada hari itu Husain radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh di dalamnya. Dan memang orang-orang Rafidhah dari Yahudi. Nah, dan memang orang-orang Rafidhah, kita katakan pencetus agama Syiah itu adalah orang Yahudi, Abdullah bin Sabah al-Yahud. Abdullah bin Sabah al-Yahud. Naam. Qala rahimallah, qala habibullah ta'ala wa ra'ah, wa amma naqsuhum min al-ibadati, adapun pengurangan mereka di dalam ibadah, fakama hadatha minhum fil hajj, sebagaimana apa yang terjadi dari mereka terkait dengan manasik haji. Kanu fil jahiliyati yahujjuna al-baita. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka juga melaksanakan haji di Baitullah Al-Muharram, di Baitullah Al-Ka'bah. Naam. Li'annahu min baqaya dini Ibrahim. Karena itu termasuk peninggalan dari agama Ibrahim, yang tersisa dari agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, haji di Baitullah. Lakin, akan tetapi, adkhalu fil haji, tetapi mereka itu menyisipkan, memasukkan dalam manasik haji. Naam. Taghyiratin wa syirqiyatin, perubahan-perubahan dan perkara-perkara kesyirikan. Lian Allah syara'a al-wukufa bi Arafah. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk wukuf itu di Arafah. Fil haji, tatkala haji. Fasaru la yaqifuna bi Arafah. Maka jadilah mereka orang-orang ahlul jahiliyah, mereka tidak melakukan wukuf di padang Arafah, bal yaqifuna fi Muzdalifah. Bahkan mereka melakukan wukuf di Muzdalifah sebelum Arafah kalau dari Mekah. Naam. Wa hadha naqsun fil ibadah. Ini termasuk mengurangi dalam hal ibadah. Walamma hajja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan manasik haji, kanu yadhunnuna annahu sayakifu ma'ahum fi Muzdalifah. Mereka menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wukuf bersama mereka di Muzdalifah. Fatajawazu alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, nah, melewati Muzdalifah, terus berjalan ila Arafata, hingga Arafah. Wa waqafa fi Arafah, dan beliau pun wukuf di Arafah. Wa a'ada al-hajja ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengembalikan manasik haji di atas millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, jalannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nasu." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat di mana kebanyakan manusia, banyak manusia itu yang bertolak darinya. Maksudnya adalah yakni min Arafah, yakni dari Arafah. Wa hadha raddun 'ala al-musyrikin fi wuqufihim bil Muzdalifah. Bil Muzdalifati. Yang ini, yang demikian sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang musyrikin terkait wukufnya mereka di Muzdalifah. Wa kadzalika zadu fi talbiyati. Demikian juga orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul jahiliyah, mereka menambah-nambahkan dalam hal talbiyah. Qauluhum, ucapan mereka, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Naam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikan lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Orang-orang musyrikin melakukan talbiyah demikian. Labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. La syarikalak, yang tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan, kecuali sekutu itu milikmu. Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu itu milikmu. Jadi tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kecuali memang sekutu-sekutu itu milikmu. Tamlikuhu, engkau menguasainya. Wama malak, dan mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendengar talbiyahnya orang-orang musyrikin mengatakan demikian, wailak, celaka kalian. Seandainya kalian buang yang itu. Naam illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak, sungguh mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka buang itu. Naam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar menghasung kepada umatnya agar betul-betul menyelisihi mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab, dalam segala hal. Nah, dalam penampilan, dalam akidah, dalam beragama, jangan tercerai-berai. Nah, bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, tegakkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, kata beliau dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari juga lima Muslim, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadha ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Walan yushada hadha ad-dina ahadun illa ghalabah, dan tidak ada yang mereka itu berlebih-lebihan memberat-beratkan diri siapapun dia terkait dengan agama ini kecuali mereka akan terkalahkan, akan tertimpa rasa jenuh, rasa malas, memberat-beratkan diri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasaddidu, maka tepatlah. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Tepatlah di dalam mengamalkan Islam ini. Fasaddidu wa qaribu, dan mendekatlah. Mendekat. Naam. Dan tidak kita pungkiri namanya manusia, terkadang ada kekeliruan, terkadang keilmuannya, naam, dulu belum sampai ke situ, sekarang sudah sampai, alhamdulillah. Mendekat, terus mendekat, terus menepat, tepat, tepat, menepati, menepati, semakin tepat, demikian. Nah, bukan semakin menjauh. Dan ini semua dengan taufik Allah Subhanahu wa taala hanya bisa didapatkan dengan thalabul ilmi tentunya. Belajar yang berkesinambungan. Belajar dengan tadarruj yang bertahap. Melalui tingkatan-tingkatannya, marhalah-marhalahnya. Nah, wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghaudati war rauhati wasyai'un min ad-duljati. Dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, di waktu sore, dan di pertengahan malam atau di sepertiga malam yang terakhir. Nah, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita. Nah, sehingga jangan sampai kita kemudian berbangga diri dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, dari sedikitnya ilmu. Nah, atau justru sebaliknya. Semakin bertambahnya umur, semakin menurun kita. Ah, dulu saya juga pernah. Padahal dulu tatkala dia mengamalkan itu berbekal ilmu yang masih kurang. Padahal dulu tatkala dia mengamalkan amalan seperti itu masih belum sempurna. Nah, terkadang disusupi hawa nafsu. Iya. Nah, semakin tua, semakin bertambah umur, yang sebenarnya itu semakin seseorang itu bisa bersikap bijak. Nah, bisa lebih menahan emosi, bisa lebih sabar, bisa lebih mencerna ilmu. Tapi kemudian dia tinggalkan dengan gara-gara, oh dulu saya sudah pernah. Anda yakin? Apa kita yakin dulu yang kita amalkan itu sudah tepat? Nah, jangan-jangan dulu kita hanya berbekal satu buku. Tok. Pada sekian buku yang lain, ternyata apa yang kita amalkan dulu adalah perkara yang kurang tepat. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita ingatkan, fasaddidu wa qaribu. Terus meneruslah kalian itu untuk mendekat, mendekat dan mendekat. Nah, jangan menjauh. Wa hakadha kullu man naqasa syai'an min al-ibadati fa innahu 'ala dini ahli jahiliyah. Demikianlah. Siapa saja orang yang dia mengurang-urangi sedikit pun dari ibadah ini, maka dia telah berada di atas agamanya orang-orang ahlul jahiliyah. Wa kadzalika man zada fid din. Demikian juga orang-orang yang menambahkan di dalam agama ini. Fa innahu 'ala dini ahli jahiliyah, sesungguhnya dia telah berada di atas agamanya ahlul jahiliyah. Fal bid'u wal khurafatu kulluha min dinil jahiliyah. Maka kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, baik terkait penambahan maupun pengurangan, perkara-perkara khurafat, nah, takhayulat, maka semuanya itu termasuk dari agamanya orang-orang ahlul jahiliyah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pertengahan di dalam melakukan sebuah amalan itu penting. Pertengahan, tidak ifrat, tidak juga tafrit, tidak berlebih-lebihan, tidak juga menggampang-gampangkan. Nah, berlebih-lebihan binasa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanattiun. Beliau sampai ulangi 3 kali. Nah. Namun manakala kita justru bermudah-mudahan merendahkan sebuah amalan, menjadikan kita juga tersesat. Nah, maka pertengahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah tadi, beliau tutup hadis itu dengan mengatakan, wal qasda al qasda yabluk, kata beliau. Wal qasda, pertengahan saja, dan dengan sikap pertengahan itu kalian akan sampai. Pertengahan. Nah, begitu semangat-semangat, begitu down, futur, hilang, kal awam, sudah kayak orang awam. Nah, begitu semangat, semangat, jangan. Dan juga jangan takalluf, memberat-beratkan diri. Jangan takalluf, memberat-beratkan diri dalam perkara yang memang kita tidak mampu di dalamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.